bersama Dosol Professional Audio Sound Engineering Indonesia. Langsung dienak no ambek Apley. Ya apa Apley? Pun nggih. Monggo Mas Mustofa bersama Firqatul Mustofa Al-Qurtubi Bayatul Hidayah Mojokerto. Mojokerto. Monggo. Monggo. Rabbi faj'al mujtama'ana Allah, ya Habib Allah, طبيب.